lambat merantai langkah perjalanan kita. Berjuta cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Coba bertahan di atas kuimpui cinta yang telah rapuh. Apa yang ku dengar tak mudah untuk aku lepaskan. Untuk aku lepaskan.